let let len peto peto hai de rap tip urolon ne meduri dinda tapi hati lon han sanggup meduduk terasa ban lon kalon adinda iban ke lon pegat cinta lon mesangkut mepunjon hai de lam dada sabe lon ti sabe lon coba hai de cinta lon ku sampo ban dinda hai ade tapi lon hana daya sehum dada menyalon sapa dinda pekaru kan habara yulon pegabadin dan nyopit hati dek yang berbicara lene pegalen cinta ke dinda agus malu aku malu tutup muka dada lebih lagi meboeh terasa senang hati lontan gembira mandum kalon pegabadinda lon harap badinda nyobeta percaya cinta lon dekan pura-pura kedinda I love you full sabe lam hati kamu badum asmara kedinda I love you full full sabe lam hati kamu badum asmara let let len peto peto hai de rap tip urolon ne meduri dinda tapi hati lon han sanggup meduduk terasa ban lon kalon adinda giban ke lon pegat cinta lon mesangkot mepunjon hai de lam dada sabe lon ti sabe lon coba hai de cinta lon ku sampo ban dinda hai ade tapi lon hana daya sehum dada menyalon sapa dinda pekaru kan habara yulon pegabadin dan nyobit hati dek yang berbicara lene pegalon cinta ke dinda agus malu aku malu tutup muka dada lebih lagi meboeh terasa senang hati lon tak gembira mandum kalon pegabadinda lon harap badinda nyobeta percaya cinta lon dekan pura-pura kedinda alaf dinda alaf kedinda alaf kedinda alaf you full sabe lam hati kamu badum asmara kedinda I love you full full sabe lam hati kamu badum asmara